Namun dari teman-teman panitia malam hari ini ada yang kepingin gabung dengan teman-teman New Palapa. Beliau adalah salah satu MC kundangnya Jawa Tengah. Mas Erik Mahendra, Dwi Ratna dan Mbak Elis Santika. Sampean harus ada di tengah ya. Palauka syuting mohon untuk diabadikan ya. Karena ini rekan saya juga salah satu MC kundang Jawa Tengah. Ya, Mas Erik sini tengah ya. Mbak Dwi di sini, Mbak Elis di sini. Wah, iya, monggo, monggo. Terima kasih untuk sedulur. Wong Ujung Bersatu. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama. Thank you. Wow. Bang Erik Mahendra, mantap. Dwi Ratna Elisantika, terima kasih.